napa nang dilawan napa nang dimusuhi. Cuma itu pang tadi kullu hizbin bima ladaihim farihun kullun fi falakin yasbahun. Iya kalau lah ha entar kalau lah ha wa kullan wa'adallahu husna wa faddalallahu mujahidin ala qaidin darajatin. Itu aja orang bahari telah amun ada babinian gerai nyak aja memerangi babinian tu kada dilawannya babinian ba apa melawan babinian nya musuhnya lelakian. Buktinya Sayyidina Fatimah Az-Zahra al-Batul nurun min nuril rasul sallallahu alaihi wasallam sayyidatu ahli jannah. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud diandaki oleh orang kufar akan apa itu parut lilit unta. Kada kau bangun Siti Fatimah Az-Zahra nang datang mengangkatkan dihantamnya lah kada sebab bini-bini lain lalawanannya lalakian. Nah, itu laki-laki aja lawan bini-bini sudah kada balawan. Apalagi setan itu dipadakan ba'ifa kaida setan kana ba'ifa. Allah taala itu habibun. Jalan ada nang jalan berperang bujur. Kena tak mengaji satu kitab nang namanya situ urusan khawatir. Ada khawatir nang nafsani, ada nang syaitani, ada malaki, ada ilhami, ada nang rahmani. Cirinya ini khotor itu. Apabila ini ke ini ada jual lurungnya untuk kita itu melawan setan. Mengaji satu ilmu, satu kitab nang sepastinya bicara khotor. Ada satu pulang jalan, guru ya, yaitu dengan membaca hizib mahizib. Sebagaimana Allah innaka sallabta alaina aduan basiran bi uyubina yarana huwa wa qabilu min haitsu la narahum Allahumma fa'isu minna kama ayastahu dar rahmatika wa qabilu minna kama qannatahu min afika wa bait bina bina kama ba'ata bina bina jannatika inna ta'ala kulli syai'in qadir. Bagaimana dibaca itu pagi dibaca sore dibaca sehari aja. Nah, itu pernah ulama membaca itu minta datang si setan dan iblis apaan yang dilajarakanlah doa nenek sepabila orang baca ini udah kata kawal lagi berparak kata kawal lagi nama haur kata kawal orang dagang ke siapa kata kawal lagi nama haur sekulaan bubuhan udah kata kawal mengganggu lagi orang ini nyawa, jangan nyawa lajarakanlah doa nenek. Jadi ujar ulama tadi muncul dalam tahun ini petiga mana anda undang fotokopi anda bagi-bagi. Allahumma innaka sallabta alaina aduan basiran bi uyubina yarana huwa wa qabilun haitsu la narahum Allahumma fa'ayisu minna kama ayastal min rahmatik wa qannitu minna kama qannatu min azib wa ba'id bainana wa bainaka wa ba'adta bainahu wa baina jannatik innaka ala kulli syai'in qadir ala baina rahmatik ala jiwa. Cukup aja nih beratan hafal aja beratan doa itu sekali aja besokan sekali kemarian itu gila. Iba janjinya inya bubuhan ndak ada wani marake. Aja nang bunyi ilmu hit, ilmu kuning, ilmu hirang, ilmu biru napa-napa kawe neh. Padanya anu itu ada jua satu lurung membaca doa itu atau hizib nang lain. Ada jua nang satu lurung kadang gaduhin itu inya lawan Tuhan aja, istighol billah aja, ma Allah aja. Apabila orang ma Allah, ya ibadi laisa laka alaihi inna ibadi inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Ada jual lurungnya itu tadi. Lurung-lurung jadi kita ini lurung-lurung itu apabila sudah banyak lamun kada bisi guru gegawainya lurung sini dulu menyebun turung sini lurung sini lamun ada bisi guru apa yang ditunjukkan guru di mapa caranya itu aja sudah jangan gaduhin no. Sebab sidin yang menunjukkan kita sudah habis ya itu ya sudah. Mun balum bisi guru kaul ada tiga pilihan ini jalani dulu menyepina buntu lorong sini ini menyeluntuk ketiganya nah lamun ada bisi syekh murabbi mursyid apa ujar sidin nyama lorong ini nah atau ketiganya ujar sidin khotor ini nah jangan dipakai nah bacaan ini nyawa baca hizib doa syait itu ano lawan Tuhan banyakin ano musyahadah merokobah nah, ketiganya lalu malam musim dingin pakaian tiga lapis cocok benar telah mun misim dingin pakai itu tiga lapis cocok benar ba usalli sebuting basah jaku sebuting imbiasnya ada juga dalam tiga lapis ada bertahan lagi menjagaan tiga lapis itu bah tahan lagi usalli di montong sahjaku di hati ada pulang imbias di dalamnya tiga-tiganya nah apa lagi ya kalau lah habis surah apa abang napa lagi habis sudah nyaman sudah ketiganya sekali nyaman ketiganya ya kayaknya kawal lagi ada sebuting lagi misalnya empat lapis keempatnya nyaman ulun yang merasa nyaman empat lapis alhamdulillah Allahumma zidna wa la tanqusna wa qawwina wa la tudha'ifna Asli gak ketujuh paut-paut kada usah kita cagarnya babungkus nah dipai suram cagarnya banyak ada macam-macam terjadi kita hendak melawan lupa lawan Tuhan sekali nang kedua ada sedikit marah dua nang ketiga ujuk macam-macam todah nah tapi masing-masing jalan semuanya bagus saja wakulan wa'adallahul husna lakin wa faddalallahu majahina ala khairin darat najan najan cagal babungkus semenyaan kapa bil mauti wa idana babungkus cagal semenyaan nah kalamunnya hatinya berarti kada ada bepaut itu macam-macam itu nah illa man atallah di qalbin selamat ya kan alhamdulillah mudah-mudahan beratan jangan dulak doa mendoakan bi zahril ghaib kita ini ya kah bi zahril ghaib insyaallah kan ada kalau di dalam hadis teh walaka mislu zalik siapa nang bocap walaka itu malaikat amun malaikat itu nang bocap walaka kabul kah kada kah ya kabul kah amun kita ini pang mendoakan amun kita nang berdoa nah kita tadi pang muntung nyalahin berdusta, nyalahi janji makan nang subhat, ini nak maulah kabul wamat amuho haram mal basuho haram anay lamun malaikat nang walaka bisa jadi kabul kada jadi bagus kita mendoakan orang orang tu kita doakan aja walaka bisa jadi nang bucak walaka siya malaikat kabul kada ini nang dipaler ya kaum pangulang pemalaran tak memalar nang walakan ini padahal maksudnya kada memalar pang yakin doa bizahil ghaib di sini hablum minannas nang paling dikuati banar kita ujar guru kita ini terutama Syekh Amin guru ulun Syekh Murabbi Mursid Murabbi Ruhani satu mat ya Syekh kan asalnya guru bangnya sementara pindah ke Palak ya lah sementara pindah Syed Amin sementara kena di sini datu nyawa pulang kena datu nyawa kelampaian sebab datu nyawa itu orangnya mursid murabbi orang halat yang dipimpinnya apalagi cucunya nah datu pulang belimbah pulang jadi itu malinah itu enggak cokes saja malimbah apa kabar pada fa inna liqa ahbabi qalbi lawa aneh sudah itu salah satu jalannya lah itu kalian cint belukup penjelak berapa tahun cint belukup terus kita minta ha iya kala nah berapa tahun surat nang terakhir di rumah ta ma asyukun nas wa taraktu daras illa waqa'tu fil bait. Nah. Kada kawa lagi bagi kiriman surat mbah itu. Bagi kiriman surat tak ada kawa lagi mbah itu. Berapa tahun cinta? Ya kan nyata salah nang kaitu gawian tu yang gawi pengurang alim. Ya kan? Nah. Bali mah paha belum minanasnya mun belukup itu kada dah belum minanas. Ni turang nah. Turang. Doakan sepasukan nang ka itu. Sepasukan ada juga pulang nang mesti keluar pulang dinas terus, ada juga nang dinas terus. punya kada dinas kena orang kada tahu. Ada jua nang artinya nang model kayak orang gegilaan aja. Padahal intelijen nya. Sekolah tinggi banget itu tak. Ada jua masing-masing lah. Wal hasil cukup firman Allah wala wa ma ya'lamu judun rabbika illa huwa. Fa'alaina bi husnul dhann billah wa bi khalqihi. Sirullah fi khalq. Nah itu tadi wasannya. Nang kedua sedikit lagi nah. Inna syaitan lakum aduun fattakhidhu aduwa. Sama aja urai cerita. Inna syaitan lakum aduun wa ana lakum habibun fattakhidhu aduwa wattakhiduni habiban. Nah itu tah. Waqad aqsa wa hadha aqsa tahzir wa ghayatuh. Wal qislatu tsaniyah annahu majbulun ala adawatika wa muntasibun abadan li muharabatika. Ini sudah menjadi dasar. Dasarnya tobiatnya, tradisinya setan itu memusuhi kita. Wa muntasibun dan inya itu berdiri tegak abadan li muharabatika. Seumuran inya itu musuhi kita. Fahwa ana al-lailu wa atrafan nahar yarmika bisihami. Inya itu terus menggunakan panahnya menghantuk lawan kita. Tapi wa anta ghafilun anhu, kita lengah. Kaifa yakunul hal? Artinya makai apa rasanya? Nah, itu mesti kalah. Summa waqa'at ma'aka nuqtatun ukhra wa hiya. Kemudian selain daripada syaitan itu terus-terusan memanah kita. Kita ini banyak lengah. Nang kedua pula annaka fi ibadatillah ta'ala. Ikam gawian tu ba ibadah. Wa da'watil khalqi dan melajari orang. Ila babillah subhanahu supaya orang tahu di Tuhan. Lah gawianna ba ibadah melajari orang. Bipilika dengan gawian wa qaulika lawan muntung. Gawian tadi yaitu ibadah. Ya kan? Muntung tadi melajari orang. Nang gawian ini jiddu sani isyaitan. Ini nang paling bertentangan lawan hantu. Jadi nang disaring-disarikinya nenek. Nang paling dihiriinya nenek. Sudah gawian nang dua macam nenek. Sudah. Nang paling dihiriinya. Wahimmati muradil hirpati. Lalu pasirta ka annaka kumta. Wasyadatta wasata kalitu wa yidhas syaitan wa makayidah. Watunakid. Apa watufayidahu watunakidahu. Itu seakan-akan engkau itu berdiri. Maaf. Mengikat pinggang supaya setan sarik dan membunguli engkau akan dia dan engkau menyalahi akan dia. Nah, pahwa si hantu aidon yasud dua tahu liuadia kau yukat inya mak mintu juga himat juga sama dia. Hatta yuksida wal irbil alaikas supaya ikam ampih mengerjakan nang dua macam tadi. Beribadat ampih nutut ilmu pang. Lamun beribadat tak ampih, nuntut ilmu ampih, napa yo gawian pulang yo? Wa imma guring aja telah, wa imma raun aja telah. Mbak kan nuntut ilmu sudah kada terlihat lagi lah. Ampih nuntut ilmu kada terlihat. Beribadat kada terlihat juga lagi. Mana napa gawinya? Tahu ya? Inya tujuannya supaya ampih itu aja sorong supaya ampih. Umbah Rasulullah tak sampai. Kan ini nak kisah orang kafir. Dimasukinya setan, mbahnya diwaswasinya timbul di otak orang kafir, diakurinya oleh orang kafir oleh otaknya, sampai kamuntungnya datang ke sini Abu Talib, marina nabe, takuni pangtah, kemana kentian tak Muhammad takuni inya nang gawian beribadatnya lawan pada Allah ini gawiannya majarnya, anu lamun inya hendak kawin nang baik rupa, kena dicariakan bini-bini nang pembaiknya rupa. Asal ampih, nah ini putingnya asal ampih nenek. Itu suara guru bangil tak? Asal ampih. Suara guru bangil asal ampih. Ilamun kada hendak jual bini, hendak sugih kan? Kena dibari duit banyak-banyak, asal ampih. Ya asal ampihnya nenek. Ilamun kada hendak jual duit, babini kada hendak jual. Nah, kalau pang hendak minta tuha akan tak? Kena dituha akan, ayo diangkat sampai hendak kemana? Hendak aras kayo, asal ampih. Jadi huruf ta jalur bangin huruf ta ini nah nang mahalangi gawian orang ini huruf ta tahta harta wanita huruf ta inya nang sakira ampih aja beribadat ampih nuntut ilmu ampih. Nah pegawian dah itu pada berandanya Mbak ada tamu datang sampai bependera, kadang terbuka kitab. Sep tamunya lain tamu nang baca kitab. Kan jarang-jarang. Habis tengah malam, habis tengah hari. Burih. Nyampihnya nih tuh, nanti untungnya ampihnya nih tuh nah. Bal yuhlikuka. Kan minta Allah hatta yupsida. Kalau ini kan hatta goyah tah. Hatta yupsida wal iyadubillah alaika sa'naka. Yupsida sa'naka. Bal hatta yuhlika karaksan. Illa ya'manu min janibika ba'du. Fa innahu alladhi yusi'u yaqsidu bil halaq ila man la yughadhu wa la yunaqidu bal yusaliqu. Urang nang membenarakan lawan hantu tah nang mencucuki lawan hantu kal kufar seperti wa ahli rogbah fi ba'dil ahwa itu pakai qasduhul iman qona. Urang nang mencucuki lawan inya tah urang nang kawal-kawalnya tah urang kafir tah iya tah dimusuhinya juga apalagi urang musuhnya maginnya aji setan ini kada pilih bulu kawalnya tah nang menurut kon inya ya tadi bungulinya coba kawal nang menulungi lon sorang dibunguli jua han setan apalagi nyata-nyata orang memusuhi maginnya di anu dimusuhinya hanto itu sudah majbulun itu sudah tradisinya tabiatnya uja orang luar negeri teh orang nang orang bahasa orang napa laut itu ensteng wah ensteng jar katanya tabiat nang fitriah tah insting cerita mulai dasar asal Tuhan maulah na ma'junun bil nita ma'junun bil nita itu hantu tak ada orang nang beriman ini tadi liak budun gamiannya makna liak budun tu liak ripun supaya makrifat. Oh, ya kan langsung aja pangjar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifuni langsung aja kada usah liya'budun kenapa jadi dibuat ya'budun padahal ya'budun maknanya liya'rifuni karena li'annal ibadah thoriqul ma'rifah karena lurungnya orang ma'rifat ibadat namun ma'rifatnya jadi kaji ibadatnya tertinggal itu dibulinya buntungnya ilmunya aja dikaji ilmunya aja kitab dikaji kitabnya kitab ma'rifat dikaji tapi ibadatnya kada digawinya mau pang iya nang rasa sampe tak rasa sampe mun rasa sampe nyak ngalih rasa rasanya mada kananakan jua tah buat di motor nang rusak nah sampe sudah di gunung apom jar kada sampe di mana-mana di belakang rumah jua ya ada kalau nang motor rusak banyak ada lagi apa nyari dibuat ini kananakan. Nah, itu misalnya yang kitabnya aja di mutalah yang kawa apa enggak gawinya ada gitu loh gawinya namun guru-guruan ini tahu berataan namun kita nak awam ini sedikit tahulah jadi bagus dibacakan kalau lah nah watu jahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa ampusikumnya mesti juga amwalikum sebutnya wa ampusikum sebutnya mesti ini itu amaliyahnya mesti nang dua nih tak tapi di ujar guru bangnya lihat di amwalikum coba lihat di amwalikum kada amwali gairikum tak mun amwali gairikum namanya nama seorang tapi duitnya duit siapa itu lain amwalikum wa ampusikum mintu juga pun artinya turun tangan awak kada lah mentunjuk aja nana orang nang ianya lihat ada mau empat juga di amwalikum ampusikum hanang jarikum khairul lakum hanyar nih tak kamu jago lubangnya tak hanya nyamanan pang disini ada nyamanan pang lo nafsu lo nyaman amun kitab marifatnya kita baca tuh paham mbah paham aja baluman lagi nah iyanya menandak nang bujur-bujur artinya nang tarasai bujur-bujur lamak manis nih tuh mesti mujahadah itu sudah sunnatullah jangan dikalak lagi tentang sunnatullah dari pang mbah Rasulullah terima pemujahadahnya padahal sini kada mahajatakan khalwat kenapa jadi yakhlu bigur hira lalu ujar di situ lil ittiba' supaya jadi ikutan ya tah umur Rasulullah parak 40 ya Allah bilahira. Kita ni umur sudah 60 belum khalwat aja lagi. Pabila menurutnya? Hah? Kita ini riwayat mengaji, mah tamat mengaji jadi guru, pembantu, bergaji belum. Sampai tu hawaya ni kayak itu ya. Khalwatnya pabila? Handak coba halwat, gurunya kada ada lagi, matian sudah. Yang memimpin. Umur sudah 60. Nah, padahal hadisnya awalu mabudi abihi wahyu membaca sanyaan, membaca. Kalau pang terpikir, aku di mapa supaya mutaba'ah di jihad sini. Di pintangan haithiyah ini, nah, supaya mutaba'ah lawan Nabi. Umurku 40 sudah. Ya kan? Ah, hukumnya tak barang aja, sunat aja ke barangnya hukumnya tah, tapi pintangan nang artinya uswatun hasanahnya tah. Nang sebuting nitu nadolna. Inilah mun handak kita tu menambah randahnya hati, menambah rasa tasalahnya tah. Mun handak, mun kada handak tah kada apa. Jadi seorang tu lawan Nabi sudah mau kolapah ngarannya, menyalahi pintangan situ sudah. Sirin parak 40 yakhluk. Kita lebih 40 belum yakhluk lagi. Ulu ingat bana suara guru bangil tak? Waktu ziarah-ziarah sampai kepada Habib luar Batang. Tuntung ziarah boleh. Bekesah sidin malam di Jakarta. Rumah. Apa kadang tak? Kemtahulah jasidin Habib Nita. Ngaran sidin si Ano, bensin si Ano, bangsanya Idrus. Umurnya tahulah ikan. Kada tahul. Kurang lebih 25 tahun meninggalnya. Karamatnya itu jasidin kalau kita ada niat lawan Allah Ta'ala. Lah, ada niat lawan Tuhan tak? Hendak minta apa lawan Tuhan tak? Baluman sampai ke makomnya, inggan halamannya kubur, halamannya aja sudah dikabulkan Tuhan. Daripada besarnya karamatnya itu. Umur aja sih dibuliki sin pulang, umur 25. Ulun gue sih membuliki umur 25 itu, ulun kan tapi terpikirkan pian lagi. Kada terpikirkan ulun lagi. Padahal sih ini lutal kali membuliki umur 25. Rupanya sih ini paham juga ini pindah ke dalam. Ma'angga kada ada menari-nari. Ikam berapa umur? Di anukan sih minta. Jadi guru bangnya. Ulun sambil micik itu nah. Ikam berapa umur? Jelun 35-an itu dah. Kurang lebih 35 umur ulun. Nah, ikam di sini 35, urang 25, urang bakaramat 25, ikam 35, mana karamat? Manggaung ulun nangis dia. Manggaung ulun nangis. Kedua. Nangaran arwah julak tana. Nah, aja julak. Nah, aja julak. Menahan tangis dia tak? Artinya di saham itu jadi di antara fadilatnya kita ziarah ke makam aulia untuk i'tibar. Beliau anak itu sorong sorong ke apa? Umur sorong ke ini. Padahal beliau makhluk, sorong makhluk. Kalau sorong salah juga lurungnya, ya kalau lurung ke itu juga sorong dibari Tuhan adil. Kalau sorong salah lurung, padahal sirin. Sini Habib kada bisa bakawal yang lain kecuali kainnya aja. Kemana aja kainnya? Di situ inya. Padahal banyak ya, kan anak-anak yang lain, pada ketujuh, kada ada nafsu bakal orang lain, orang kainya. Kainya ini orang wali, orang besar. Apabila sudah almarhum aman ahab, iya am sudah. Iya am sudah. Sawab kulis salamin nih. Nah. Amin tak. Nah jadi ikam sini membulik ke Banjar kena. Siapa kawal tak? Tahu lagi apa? Jaga rumahnya. Huma biar nulun-nulun meladuk mustalifin di hati untuk meladuk. Meladuk. Ulun ni kayak segera kada dapat mengpindah ke itu pian lalu kada mau guling ya. Ujuran ulun pian nanti. Ujar dokter kan masa jantung lama. Ia kan dapat tergatuk-gatuk kenapa kata lalu pindah kada mau guling ya. Iya lalu kada mau guling ya. Makan ini bujur kalau nak kita orang ni bujur ni. Seorang 35. Mana keramat? Orang 25. Sudah kayak ini. Tentu seorang salah jalan. Padahal Tuhan adil aja. Kalau berjalan sini mesti menemuni juga. Apabila jalan sini nah menemuni juga. Ya kan yang sini sungai, sini ke jembatan. Apabila lurung situ itu kan mesti menemuni. Nah apa yang terjadi di kanan di kiri mesti temuni juga. Tentu seorang kalau berjalan lalu. Padahal kan sini lurungnya pulang kawal aja sini kawal. Jadi ambis itu lalu rasa bah mati. Asalnya kalau tu pikir-pikir ya diri sorong kan pikir-pikir nang sorong ni uhuk. Kalau tu pikir-pikir nang uhuk, ini kalau tu pikir banyak tertanding, pikir tu ah mati uhuk apa aku ni. Mudah-mudahan memang itu nah berikut nah. Jadi ada juga dulu tak barang nafsunya lawamah kalau lo. Lamun kahadan yang mutmainnya tak lawamah barang dulu. Lawamah itu kan tak bulik-bulik tuh. Bahannya kita tak umat menyeka ingatan kesalahannya tak umat. Ini masih ada lagi kesalahan. Duk bini-bini sudah nah. Bini-bini sudah sekolah kada perluan. Orang bersumpalan ni pak, kawan. Mbah macam apa pak? Banyak-banyak minta ampun, lawan Tuhan. Waktu sorong datang bulan ni pak, istighfar banyak ke. Ingatakan ini bakasnya nang bakas dalam surga. Lalu tamakan limbah tamakan buah itu tadi sudah sampai ke dada, kaca kurang timbul dua buku. Ada nang laki-laki ni, nih kelukum nih. Nah, ini cirinya, ciri nang bakas di surga nih. Kisah Nabi Adam lah. Ini cirinya nih nak. Matinya kita tanah. Turun naik. Ingat nah, dosa baikungan bakasnya nah. Nih nah. Kalau bebinian itu nah. Bari mampen tak ampun. Kada lamun nang sudah mana sorong tadi ibadat bila sebulan kurang seminggu ibadat. Bayang kada kawa, baca Quran kada kawa. Tawab kata kawa, ya Allah tak, ha? Berkat rahmat berjauh, bawa bau tu, hanyar misalnya pulang kolokok di dapur, bagaya bermacam-macam umpama, ni umpama keadaan umpama, nah, ipendernya kayak orang Tuhan, nang kayak orang tua bawa padahal, Allah kalinya bata Tuhan. Ayat kaya pinampan kaya kisah orang tua kisahnya kisah wa'ud kisah wa'ud datang di mana cuma apa pandiran yang kemana lah merasa akur tanah dipakai merasa kada akur tak nah tahu eh mbah merasa akur dipakai galuh eh merasa kada akur tahu eh adalah lakian alhamdulillahnya kada bisa hayat namun laki-laki bisa hayat ngalamnya kelawar. Jadinya sembahyang terus laki yang ini, ya kan? Walaupun 4 kali aja sehari semalaman. Kenapa? Subuhnya melawan. Misalnya datang. Ini misalnya juga. Bahkan dalam bahasa sindiran kada. Ini banyak nyataan aja. Masih ya. Untung lamun kita nih, laki binian. Ya kan? Tang dibari Tuhan dia orang wali, sayang lawan kita. Sayang lawan bini kita, ini wali nah. Sayang lawan kita, sayang lawan bini kita. Mun wali nang sayang itu ne asli. Kalau kita nang sayang, kullu sifatin maujudatin qaimatin ala nafsin bahwa hantuun. Kalau kita nang sayang, kita nang sayang mesti ada untingan. Kalau orang itu nang sayang bersih. Nah, ini yang disebut Nabi as'aluka hubbaka. Pian nang cinta lawan dia luntah, itu nang ulun cinta. Hubbaka itu artinya Tuhan nang cinta lawan sorang. Mun nang sepaling memaham tanah, sekira ulun cinta lawan pian, nahopnya di mana pokoknya cinta. Mun Tuhan nang cinta, iya model ujar hatib sesaben Jumat, waladik ghullahi akbar. Artinya Tuhan mengingatkan kita nih itu nang hebat mensorong mengingatkan Tuhan wajah dijamban kayak apa kawalah bacaan nah amun itu ingat terus lawan kita inya mustahil lupa betul tidak alhamdulillah Alhamdulillah bah. Ya kanya Tuhan bisa lupa lawan kita ni, kaya apakah kita suka? Kaya kalau kau beri nak kalau bapa pelagi sok kau inggi. Tak gampang Tuhan nenek maha suci daripada bersifat lupa. Nah, jaga guru syukur, jaga kadar rahmatnya kalau bapa apa yang ya kalau waktu nolong guru muda gitu. Ujukungan sana ya kalau nah rahmatnya sudah inggi iya mudah-mudahan beracaan kita lah selamatan sebab belum tentu lagi guru belum tentu lagi nah pulang galik pahabisannya kada tahu lagi inamal amal bi khawati iya kada tahu ulang tuha-tuha antun yang paling dikhawatirkannya mengini ya pahabisan itu nah mendahatan ingat ya lawan Tuhan ayo pang mendahatan mikirkan betahi dunia betahi ratan mikirkan ini atau menghitung-hitung kan apakah marah-marah kan apakah apa habar kan pahabisannya ini nah iyanya lah uja arwah bapak entuk uja arwah sidinna kita ka sumbahyang kumpul assalamualaikum pot takantut apa habar batal sanyaannya nangka ini jua sahinak aja lagi nih tang ada lupa jalan Tuhan nah pengarannya itu mati lupa padahal asalnya ingat banana ingat aja banang tadi sumbayang nah ya kalau menyebak handak kehabisan sekali ale ya kanya kompot ayupang ini alepot nah iya di bapekam alepot umat tababak banan itu apalagi orang nang bawas-was banar tapi mun sumbahyang ya Allah bapak kawa jadi buliki pulang kompot kawaja amun nang ini di bapak buliki lagi nyekawang buliki lagi ya nah iya nenek bakalnya nyaman-nyaman pang tapi kita ini kan ada rojaknya kada khawup aja sedikit ada rojaknya jadi kau aja memesam sebelah-belah muntung temesam sebelahnya lang pina masam hanya hati nih takutan ada harap ada ya kalau mbak sudah haji sudah kita nih rumah ada babini ada nang beminantu ada nang becucu bebuyut inta cicit sudah ini aja lagi ini aja nah pahabisannya nah karena siapa tahu kada tahu lagi ojak roh bapak lumba tutan lumba tu balum tutan tu tento hee lumba tutan cilin teloy cak roh bapak lumba tutan balum tentu cilin aroh bapak urai pender cilin pian ganjil limbah nang sudah didapati rohani datu nang 20 hari 20 malam nang kisah kelam cilin ganjil pender cilin tu ganjil hikmahnya lumba tutan cilin bola masih beguling di cilin kubut baluman turun peliwit belum tiupnya jadi biar 10-0 tah belum tentu kalah lagi belum tentu kalah lagi ya lah tapi kalau sudah peliwit punya kubutnya mah memuntah ke penderan itu kayak seorang sepak bola nih kan ada kayak lagi bolanya diambilnya biar kemah pasariknya kalau kalah lagi tetap sudah 10-0 Kamirun kalah. Walaupun Kamirun tu harap-harap ngarannya ada nang makan aki, ngarannya makan aki, ngaran kalah. Ramun kuman tak cocok aja pang itu. Makan aki harap banyak kalau aki dimakannya tak kalah juga. Allah ya nah jangan kita minta lawan ya Allah biha husnul khatimah. Kalau tahu lagi ya, berdoa nangka itu ujar Nabi, ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Ujar Nabi, kita ini apa aja sudah presiden kita bucap begini, siap laksanakan. Minta kalau lah, sudah presidennya kayak itu, artinya komandan kita ini, ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah, siap laksanakan muqinunnya lah, bil ijabah. Hah? wa antum muqinun. Qul bi ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah. Yakin diterima Tuhan, apalagi orangnya berkumpul berapa banyaknya. Maras saja Tuhan melihat orang enggak kasihan kumpul-kumpul jauh-jauh kada ada tujuan kecuali hendak mati beriman aja. Ini hendak mati beriman aja, kalau bertahan tujuan nya ada lain tang. Ulun aja kada tahu di tujuannya, masa umpat aja nah. Sebuting aja sudah kita berniat nalah berataan pendeknya aku ke situ kemari beribadat hendak mati beriman aja. Maka wa inna malikul limri'in mana wa ujar Nabi juga apa niatnya. Itu aja, mudah-mudahan mati beriman aja habis aja. Ini esok nana kamu teh esok kira-kira pukul 2:30 kalau tolak kamu teh bermalamnya kamu teh esok harinya pulang kena ke Birayang, bak Birayang pulang Masjid Sulaha minta pulang ya berapa ini nama ada kan situ kai anu julak julak nurani lawan Abah Wahab Marina juga tuh mengadakan di Sulah. Aja jangan insyaallah pukul 3:30 datang di Sulah karena ada tercuma. Insyaallah seharian kita mudah-mudahan nanti kabulkan Tuhan niat kita. Kada apa-apa mudahan mati beriman aja itu aja habis. Pas itu kembali semua mati beriman habis. Biar matinya dihiga bini juga tapi beriman. Ada arwah julak berdoa kada unda aja julak berdoa mudahan umur unda habis dihiga guru unda. Wah, oh, jurang pinan kayak itu nih. Insiden ada di sini Imam Ghazali bisi murid. Muridnya itu boleh ungak hendak membaca sahadat kepada awak. Padahal orang Imam Ghazali, Imam Ghazali itu murid pian lah. Ungak hendak mati kepada kalau mengucap kalimat sahadat. Pintu pak Imam Ghazali datang bertungkat. Hanyar tungkat sidin aja masuk gure ke rumah itu gede bawan. Kalau bisa lihat orangnya gede bawan. Banyak sunyi gede bawan itu. Kada paham Habib gedabo. Gedabo tu masuk sini kita bubuhan nengah. Ih gedabo. Hilang gedabo lalu kawan bocak la ilaha illallah. Oke. Ditakuni orang Imam Ghazali, kenapa nang gedabon tadi itu di sini iblis teng mahor tu buka kada wali lontung katunda. Nambah kisah guru bangnya ham jasiden matinya jangan kada bertawassul jaga lubangnya. Bertawajuh jazirin merobatoh jazirin kita bicara waktu nang kita bertarekatan kalau ada kalau tawajuh merobatoh ada kalau lah ya kalau lah kalau nusih hanya mana mengatakan guru dulu sebelum berzikir kayak nambah tuntung berzikir mengatakan guru itu maksudnya minta lawan Allah Ta'ala berkat guru padahal lawan guru ini yang dipintai buh tapi kaidah guru sukul ini hafal banget kenapa aja an innal umur bimaqasidiha kah iya kalau lah iya kalau lah ada kalau lagi min haisu anna lil wasail kenapa hukmah maqasid tapi ada pang istisnanya kalau tak kaidah tak ada kalau istisnanya. Nah, mudah-mudahan kita sama-sama doakanlah karena kita punya sama-sama beriman di surga karena nang raminya kita pas itu bepaluk bepagut situ karena kita beelang-elangan situ karena nang ianya di karena kita mudah-mudahan lah ulun doakan pian doakan juga wala kami sudah zalik ya kan dah mati beriman ya bisa sudah ya Allah nah, itu aja kita biar bisa itu miliar apa jual ya matinya beriman itu lah ya sudah hei biar bini empat aja matinya beriman pulang ya jalan mudahan lah sama-sama nih nah, sama doakan lah mintakan Tuhan berkat guru-guru mudahan berataan matinya beriman berataan diampuni dosa berataannya kan mudah-mudahan karena kita di surga nang bakal rumputnya di situ ayu aja situ. Apalagi guru-guruan kena menyosok surga nih. Banyaman bana sidin nenek. Itu nah Nabi Muhammad di atas. Di bawahnya guru. Dan kenapa? Sebab kada ada pang paling tinggi derajat. Daripada sesudah nubuah. Selain daripada derajat kenapa? Ulama kada ada. Ada kita nih barang jadi murid sidin barang. Ya biar Tuha tetap murid juga. Biar Tuha tetap murid juga lah. Mbak ada juga kalau gurunya di atas. Nini pang ada pulang sampai wapau kokul di ilmin alim sampai nyata. Nah, wassalam di situ mesti ada. Jadi kita nih kayak apa Tuhannya tetap anom. Sebab yang di atas pada kita itu apa pada kita habis itu lah. Nah, mudah-mudahan tadi lah sama-sama Oh, babinian, babinian doakan lalakiannya. Dahan mati beiman. Mun mati nyaman tak sudah, sudah merasa aja. Mati nyaman sudah aja. Mati beiman terang. Dahan mati beiman berataan. InsyaAllah berkat Habib Ali ini. Ini siapa haul Habib Ali ini? Hari Arbadudi ini. Arbadudi ini haul Habib Ali ini. 20 kedua usahanya ya kadek. 20 Rabi Ustane. Nah, haul Habib Ali. Sahabil Maulid. Rami bana orang nek di Jawa. Haul. Apa jajan itu lok kan. Mati beriman mudah-mudahan berkat nabi-nabi, berkat guru-guru kita. Nih mudah-mudahan mati beriman berataan. Situ aja kalau dibaca dulu nah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد إهدنا صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقدمه نسألك يا الله الخاتمة في خير وتقوى وعافية وصلى الله الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله الشوقم جتي ويدي وهداني الهوى صراطا سويا بثت أشكو لقائد الركب وجدي وورامي فقال حس المطية لترى طيبة لترى وتطفئ نار الشوق فيها إذا رأيت النبي من بشيري بالوصل في الحب أني يوم وصل الحبيب أبعث حيا ما جزائي ما جزائي يا أكرم الخلق أني أتلظى على البعاد قصيا فأعني على الدنو بكشف الحجب حتى أرى بديع المحيا اللهم صل عليه اللهم يا حبيب الإله يا حبيب الإله جئتك أسعى حافظا ماشيا على عيني بفؤاد بفؤاد بفؤاد متيم فيك صب وبروح مملوءة بكريا وولاء وخدمة وانتساب وبسمط نظمت في الثريا ثم باسم يشابه اسمك أني يا لعمري به غزوت سميا فإذا كنت راضيا فأنلني فإذا كنت راضيا فأنلني منك حظا وانشر رضاك علي يا جميل الصفات يا كامل الذات ويا مظهر الوجود الجلية أنت طول تحقيق كل ما موسى منه لما دنا فصار نجيا. قد تجلى لك الإله قد تجلى لك الإله فناداك وأدناك ثم عيا وبيا فرأيت الإله في ليلة القرب وشافه وكنت حريا. وخصوصية المهيمن حلت منك يا أهلها محلا زكيا. ورأيت الآيات فيها وشاهدت من الغيب كنزه المخفيا وأجزت السماء والعرش حتى قاب قوسين مستوى عبقريا حيث أشرقت في العلا وتربعت على الأفق كوكبا ذريا كلما لحت للملائك خروا في السماوات سجدا وبكيا. ومددت الأكوان شرقا وغربا يا حبيبي ومددت الأكوان شرقا وغربا مددا في كيانها كليا ونشرت التوفيق حتى أطاع الله من كان الشوق مهجتي ويدي وهداني الهوى صراطا سويا بت أشكو لقائي ذي الركب وجدي وغرامي فقال حس المطية لترى طيبة لترى طيبة وتطفئ نار الشوق فيها إذا رأيت النبي من بشيري بالوصل في الحب أني يوم وصل الحبيب أبعث حيا ما جزائي ما جزائي يا أكرم الخلق أني أتلظى على البعاد قصيا فأعني على الدنو بكشف الحجب حتى أرى بديع المحيا. يا حبيب الإله يا حبيب الإله جئتك أسعى حافظا

منطقا جامعا ورأيا أصيلا وقضاء عدلا وقلبا ذكيا أنت أهل لها أنت أهل لها وأحق الناس بالمدح سيدا قرشيا يا نبي الهدى يا نبي الهدى إليك نسيجا حكته من مشاعري بيدي وزهورا فواحة وعقودا ثغتها من عواطفي وحليا وعد الله أهل قربك فوزا وعد الله أهل قربك فوزا وعد الله أهل قربك فوزا إنه كان وعده مأتيا ولهم في رياض أنسك رزق ليس ينفك بكرة وعشيا يا حبيبي أمدني ببيان فعسى أن أقول في الحب شيئا واكتب اسمي واكتب اسمي في المادحين أمينا واروي قلبي من المحبة ريا واروي روحي من الوصال بكأس مزجت في يديك صفو الحمية وإذا سار في المنازل ركب فطولي هذه المنازل طيا يا إلهي قصدت بابك هذا فاتح الخاتم التقيا نقيا فارض عني فارض عني واحفظ يقيني وديني واجعل القلب بالحبيب غنيا وأفض من صلاة ذلك وأفض من صلاة ذاتك فيضا مستمرا على النبي رويا وعلى الآل والصحابة والقطب ومن كان في رضاك وليا وسلاما وسلاما وسلاما في البدء والختم ما حن محب لهم فحس المطيا صلوا عليه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا راحلي إلى منادك يا دي هيتموا يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار جزيلكم يا بختي الشوق أجنى جني والصوت حادي يا لا أحرمتم يطفي المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام على النبي الهادي يا لا ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت منادي ويقول لي يا نائما مثل الثرى علفا بهم كل جلب البعد يا هلا تالله ما أحلى المبيت على منا في ليل عيد أكبر الأعياد ضحوا ضحاياهم وسالت دماؤها وأنا المتيم قد نعرت فؤادي يا هلا لبسوا ثياب البيض شارك الرضا وأنا من أجلهم لبست ثوب سوادي يا رب أنت وصلتهم وتشاهدوا فبحقهم يا رب علت يادي يا بالله يا زوارك لمحمد من كان منكم رائحا أو غالي فأبلغ المختار ألف تحية من عاشق مدرك الأكبار يا هلا أقول له عبد الرحيم متيم قد فارق الأحباب والأولاد صلى عليك الله يا خير الورى ما سار ركب أو ترنم حادي يا هلا هذه القصيدة للحبيب العارف بالله صالح بن محسن الحامد تنقل رحمه الله تعالى آمين فانصرح لي ولا عندي من أهل الملامة في بحورها شونا ربحنا السلامة في بحورها شونا ربحنا السلامة صلوا على من ضللت الغمامة جدنا المصطفى الشافع نار القيامة جدنا المصطفى شافع نار القيامة شوف وجهه ريت نسمع كلامه بالمدينة حبيب القلب طن بخيامه بالمدينة حبيب القلب طن بخيامه فيها ربنا بالسلامة يعبر الحال فيها ربنا بالسلامة ابشروا كلكم بالفائدة في القيامة قد حرزنا السلامة ما علينا ندامة قد حرزنا السلامة ما علينا ندامة غن بالصعاد يا غن الطيور الحمامة والصفا والفرح في الوجد ذا العمعامة والصفا والفرح في الوجد ذا العمعامة بخت من هو مشى على الصدق ما جل ملامة دائما في عتي من ليل جنب منامة دائما في عتي من ليل جنب منامة با يحصل مطالبه نهارا قياما ألف صلوا على الصادق لنا في كلاما ألف صلوا على الصادق لنا في كلاما ما برد يلمع في طرف قياما وأهل بيت النبي أهل الكرم والزعامة وأهل بيت النبي أهل الكرم والزعامة فوق وادي تهاما بضعة المصطفى يا بخت من هو إماما بضعة المصطفى يا بخت من هو إماما ألف صلوا على من ظللت الغمامة جدنا المصطفى الشافع نار القيامة جدنا المصطفى الشافع نار القيامة هذه القصيدة للحبيب زين بن عبد الله أطف طلبنا الله ليرحم يفرج همنا الغام ويبعدنا يا ربي يا علي. وجهت الأمال فامنون علينا بالإقبال وكن لنا واصلح البال يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بات الأسباب مستدركا بعد ما مال يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا موجد الخلق طران وموسع الكل بران أسألك أسبال ستران على القبائح والأحطال يا من يرى سر قلبي حسبي تلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح كسودي والأعمال يا من يرى سر قلبي حسبي تلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح كسودي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاؤك دائم الحال يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا ربي عبدك ببابك يخشى أليم عذابك ويرتجي لي ثوابك وغيث رحمتك هبطال يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم لي يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم Muhyiddin. Gerak ke teman mama. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وتمام الله مقاصدنا وزال منا جميع الهام من خفت معنا ونورها بيننا يقسم معاه وضربة طاب تضربنا تضربنا وراجي الله ما يحرام ما يحرام حاشا إلهي يخيبنا رجا فيه قائدنا للخير فيه ذه كذا في ثام حاشا إلهي يخايبنا حسنا في حين ما عمرنا يختام صلوا على من به سدنا ما حرم فك قابل من غنى وناح بالصاد وترنم يا الله انظر إلينا بين والحمد لله رب العالمين قد كفاني علم ربي من سؤال اختياري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري منك يا مولى الموالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غيثني قبل أن يفنى اصطباري لم أزل بالباب واقف فارحمان ربي وقوفي وبوادي الفضل عاكف فأديم ربي عقوفي كاذب فهو قيل لي وحليفي ولحسن ظني لازم فهو قيل لي وحليفي وأنيسي وجليسي طول الليل ونهاري حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي وأري سري وقلبي من لظاها والشواضي في سرور وحبوب وإذا ما كنت راضي في سرور وحضور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاري وبثاري الهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري قد كفاني علم ربي من سؤال